Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanallah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, belajar kembali, melanjutkan ya jadwal belajar kita yang masih tersisa lumayan banyak. Kita sudah sampai di kitab nikah, sudah membahas tentang rukun-rukun nikah, kemudian macam-macam pandangan laki-laki terhadap perempuan. Tidak boleh dipaksa. Artinya kalau dipaksa itu pemaksaan yang bisa menimbulkan apa mudarat, misalnya harus dipaksa menikah, kalau enggak menikah nanti misalnya dibunuh. Kemudian syarat ta'yin, ya ta'yin itu berarti harus apa? Ditentukan orangnya mana, ya. Misalnya di syarat untuk istri ya harus ta'yin, berarti harus jelas ya calon istrinya itu yang mana. Maka misalnya misalnya enggak ditentukan maka tidak sah. Misalnya saya nikahkan kamu pada dengan salah satu dari kedua putriku misalnya. Nah, ini tidak ada apa ta'yin. Ya itu sedikit apa tambahan saja untuk contoh-contoh. Nah kemudian kita lanjutkan ke siapa yang paling berhak menjadi wali dalam akad nikah. Ya, urutannya bagaimana kita lihat. Penjelasan dari musannif dan pensyarah. Al-haqqu bi wilayati aqdi nikahi. Yang paling berhak menjadi wali dalam akad nikah. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Wa aula al-wulatu al-abu summa al-jaddu abul abi. Sumal aku lil abi wal sumal aku lil abi summa ibnul akhi lil abi wal ummi summa ibnul akhi lil ab sumal amu summa ibnuhu ala hadza tartibi fa idza utimatil asabatu fal maula al mu'tiqu summa asabatuhu sumal hakim. Ya, misalnya mengatakan yang berhak menjadi wali yang pertama urutannya adalah bapak, urutan kedua kakek, yaitu bapaknya bapak, kemudian saudara al ahli lil ab wal itu saudara sebapak dan seibu, artinya saudara sekandung. Urutan ketiga saudara sekandung, kemudian summa al akh lil ab saudara sebapak. Ya, jadi bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, habis itu kemudian ibnul akh lil ab wal anaknya saudara sekandung, kemudian ibnul akh lil ab anaknya saudara sebapak. Bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, baru anaknya. Anaknya ke anaknya saudara sekandung, kemudian anaknya saudara sebapak. Nah, baru pindah ke sumal am, kemudian paman. Summa bnuhu ala hadza tartib, kemudian apa? Anaknya paman ya. sesuai dengan urutan ini. Ya, anaknya yang laki-laki ya, karena ini sebagaimana urutan kekuatan atau ya kekuatan asobah dalam waris ya. Itu bapak itu lebih kuat daripada kakek. Di situ di ukhuwah saudara, jalur golongan saudara, nanti kemudian anak-anaknya baru paman. Jadi usul, kemudian usul atau ukhuwah, kemudian ukhuwah, kemudian umumah. Usul itu bapak, bapak kakek, kemudian saudara-saudara ukhuwah, serta anaknya, kemudian pindahnya ke paman, kemudian anak-anaknya paman, anak laki-laki. Asobah ini kan laki-laki semua. Kemudian jika asobah tidak ada, maka yang membebaskan budak. Kemudian asobahnya, asobah yang membebaskan budak. Kemudian yang terakhir adalah hakim. Ya. Nah, tadi urutannya ya sudah sama, disyarat dengan dimatan, bapak, kakek, dan ke atas, buyut, kemudian 3 saudara sekandung, 4 saudara sebapak, 5 anaknya dari saudara sekandung ke bawah, kemudian anaknya dari saudara sebapak juga bisa ke bawah, kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapak. Nah, ini kan asobah juga, paman sekandung asobah, paman sebapak. Habis itu anaknya paman sekandung, kemudian anaknya paman sebapak. Jadi urutannya gitu. Kemudian jika tidak ada wali dari asobah yang disebutkan di atas, maka nanti di sini yang membebaskan budak, kemudian yang ke-12 asobahnya, kemudian hakim yang terakhir. Itu urutannya ya. Artinya nanti kalau bapak enggak ada berarti kakek terus ke bawah terus. Jadi selain ini berarti bukan wali ya. Misalnya anak kemudian yang misalnya saudara seibu ya. Di sini enggak ada ya. Di keponakan tadi ada saudara, kemudian ada anaknya berarti keponakan. Kemudian paman, anaknya paman berarti sepupu. Sepupu berarti apa? Bisa. Kemudian perwalian nikah yaitu nanti diambil yang paling dekat. Yang paling dekat, paling kuat, ya, paling dekat. Yang tidak sah nanti menjadi wali adalah yang lebih jauh, padahal yang dekat ada. Kecuali jika yang dekat ini menolak, ya. Kemudian nanti calon istri perempuan tersebut memintanya sampai 3 kali. Maka kalau sudah seperti itu, wali yang jauh nanti bisa menjadi wali, sah menjadi wali. Jadi urutannya tadi bapak ya. Selama bapak ada yang bukan kakek, kakek ada ya bukan, nanti tidak langsung ke saudara kandung dan seterusnya. Jika wali yang terdekat ya, paling dekat bapak ya, kemudian kakek dan seterusnya. Jika wali yang terdekat itu fasik, maka wali yang jauh nanti yang menikahkan. Nah, sebabnya adalah karena wali fasik ya tidak sah selama bukan penguasa hakim. Kemarin kalau tidak salah sudah disebutkan ya, kalau hakim nah itu bisa walaupun dia fasik. Ya, kalau tidak salah di syarah sudah disebutkan. Ya nanti coba di hari itu kemarin sudah ada juga punya pembahasannya masalah ini. Nah, kemudian jika wali yang dia lebih dekat itu tidak di tempat, pergi jauh ya, dan menginginkan untuk menikahkan perempuan yang menjadi perwaliannya, maka sah yang menjadi wali adalah wali yang lebih jauh. Demikian juga ketika dalam keadaan ihram, wali yang dekat ini dalam keadaan ihram, maka nanti wali yang jauh bisa menjadi walinya. Jadi ini ada keadaan-keadaan ketika wali jauh ini, wali yang lebih jauh nanti apa? Sah menjadi wali, padahal masih ada wali yang lebih dekat. Di antaranya tadi apa? Yang wali yang dekat itu fasik atau berada tempat yang jauh, atau misalnya itu kondisinya masih dalam nusuk haji atau umroh. Kalau enggak ada uzur seperti itu, halangan disebutkan hadisnya adalah tidak sah. Ya itu perlu dipahami berarti ya. Jadi kalau sampai salah misalnya ya, bisa menyebabkan tidak sah. Wal khitbatu khitbah, melamar ya istilahnya. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, wala yajuzu an yusariha bi khitbati mu'taddatin, wa yajuzu an yu'arida laha wa yankihaha ba'dan qidai iddatiha. Tidak boleh secara terang-terangan dengan lafaz yang tegas, ya, yang lugas, untuk mengkhitbah perempuan yang dalam masa iddah. Wajib juzu boleh dengan cara sindiran dan menikahnya setelah selesai masa iddah. Layak juzu ya tadi ya, tidak boleh secara terang-terangan. Secara lugas, bahasa tugas yang hanya bisa dipahami itu nanti ya apa ya, melamar ya, baik nanti itu iddahnya ini adalah nanti apa bain atau roj'i yang bisa dirujuk atau sudah bain sudah selesai nanti harus akad baru atau iddah ditinggal wafat. Maka kalau khitbahnya secara lugas dengan bahasa yang tegas, maka tidak boleh, haram hukumnya. Yang boleh adalah di sini dengan yu'aridho, dengan sindiran. Ya, tapi kalau yang sindiran ini, kalau nanti untuk talak roj'i, maka tidak boleh. Ya. Talak roj'i, talak apa? Talak yang dia masih bisa merujuk. Ya, ditalak, kemudian nanti masih dalam masa iddah, bisa rujuk kembali. Karena talak roj'i ini, ya hukumnya masih istri. Ya. Kemudian kenapa enggak boleh tadi terang-terangan? Ya karena bisa jadi nanti si perempuannya tidak jujur dalam dalam mengatakan kapan selesainya iddah. Khidbah ya, melamar di antara apa hal-hal yang dilakukan sebelum nikah. Orang yang melamar ini hukumnya sama seperti laki-laki ajnabi ya, sehingga belum ada ikatan ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki ajnabi ya. Yang cuman hanya sekedar janji ingin menikahi gitu. Nah, seorang yang menghitbah ini melihat perempuan yang ingin dinaiki nikahinya, itu dilihat wajah dan kedua telapak tangan. Dan jika mensyaratkan untuk melihat rambutnya misalnya, maka tidaklah boleh. Haram menghitbah atas hitbahnya orang lain. Nah, kalau sudah menerima khidbah dari seorang laki-laki, maka si wali tidak boleh kemudian mengkhidbahkan ke laki-laki yang lainnya lagi. Jadi kalau sudah dikhidbah, belum tidak boleh dikhidbah yang lain. Kemudian mengkhidbah wanita yang dalam masa iddah. Dalam masa iddah, maka terbagi dua, yaitu dalam masa iddah roj'i atau bain. Roj'i yaitu masa iddah yang perempuan ditalak, dicerai, talak satu kali atau dua kali. Dan perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Jadi laki-laki mencerai istrinya, satu kali cerai, kemudian nanti dia masa iddah. Selama masa iddah bisa rujuk. Berarti nanti bisa rujuk kembali menjadi suami istri yang seperti biasanya. Kan, tapi nanti kalau sudah selesai, selesai masa iddah nanti ya dia sudah pisah. Tidak suami istri kalau mau menikah ya dengan akad baru. Nah, kalau yang masih dalam masa iddah ini tidak boleh terang-terangan menghitbah seperti mengatakan uridu zawajaka, saya ingin menikahimu. Begitu pula sindiran enggak boleh, yaitu ta'arid adalah satu ungkapan yang bisa dipahami itu adalah khitbah dan bisa dipahami selain khitbah, jadi bukan lugas gitu kan. Kalau yang lugas, yang saya ingin menikahimu, nah itu kan jelas. Tapi kalau yang sindiran, misalnya berbahagialah orang yang menikah denganmu, misalnya seperti itu. Dan yang semisalnya. Atau nanti kalau sudah idahnya selesai, ya, nanti ada yang kan menamanimu atau semisal dengan itu. Nah ini sindiran. Ini perempuan kan sudah tahu, oh ini maksudnya ingin menikahi. Nah ini kalau dalam masa roj'i tadi, iddah yang roj'i, maka ini enggak boleh walaupun sindiran. Karena ini masih statusnya masih istri kalau dalam masa roj'i tadi. Ya, adapun kalau dalam talak masa roj'i ini, ya suaminya boleh dia merujuknya. Selama masih dalam masa iddah. Kemudian nah yang ditalak, talak bain. Ya contohnya adalah di sini ditalak tiga kali atau ditinggal mati suaminya. Maka tidak boleh dilamar juga secara apa, tasrih. Secara tegas, lugas. Itu enggak boleh. Tapi kalau ta'rid ini boleh dengan sindiran. Misalnya ditinggal mati suaminya, kemudian dihitbah dengan cara ta'rid. Tapi nanti akad nikahnya ya setelah selesai iddahnya. Tapi pas iddah ini sudah di dilakukan sindiran untuk lamaran tadi. Disunahkan yaitu orang yang disidbah perempuannya yaitu bikar gadis, kemudian subur, cantik, cerdas, baik agamanya, baik nasabnya, ya, keturunannya, keluarganya, kemudian kalau kekerabatannya jauh, ya, kalau misalnya kekerabatan itu yang jauh, atau yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kemudian kalau untuk yang menghitbah, namanya khotib, khotnya yang panjang. Maka ini disunahkan yang ya, baik akhlaknya dan agamanya. Kemudian ada satu fenomena atau tentang seorang yang menghitbah biasanya memberikan ini sabekah. Sabekah itu yang semisal seperangkat perhiasan ya, ya perhiasan emas lah yang diberikan saat khidbah. Nah ini bagaimana kata beliau ini adalah ya juz'un minal mahri, ini bagian dari mahar, bukan hadiah ya, bukan hadiah, sehingga nanti kalau khidbahnya itu fasakh dibatalkan maka sabakahnya ini kembali ke si khotib tadi ya. Sama aja itu dipasuh dari si laki-laki atau dari si perempuan. Beda dengan hadiahnya. Nah ini teranggap ya itu termasuk ya, termasuk dari mahar, bagian dari mahar. Dan kalau batal hitbahnya nanti kembali ke si laki-lakinya. Sah hitbah dengan kata-kata walaupun tidak memberikan suatu apapun pada wanita yang dihitbah. Disunahkan untuk ada apa semacam ceramah atau apa khutbah seperti atau khutbah sebelum khutbah. Kemudian kalau khutbah sebelum akad nikah ada tahmid, kemudian dua syahadat, salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa. Yang doa untuk yang mengkhutbah dan yang dikhutbah. Kemudian anwa unisa macam-macam wanita. Nah, wanita apa aja ini? Qala al-musannif rahimahullahu taala wanisa'u 'ala dhurbaini. Nah, perempuan ada dua macam. Dhurbun itu kan contoh macam jenis ya. Bukan hanya artinya pukulan. Ini dua pukulan. Yang pertama sayyibat. Sayyibatun wa abkarun ya. Sayyib sama bikr. Karena dia nisa nanti dia sayyibat pakai jamak sama abkar. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikahi. Adapun yang masih gadis bikr maka boleh bagi bapak dan kakek. Nah, terbatas ini aja. Bapak sama kakek. Jadi tidak saudara, tidak, atau paman juga tidak. Ijbaruha memaksanya ala nikah untuk menikah. Wasayibu, ya kalau sayib ini non gadis, ya, sudah tidak perawan. Nah, sah janda atau memang dia enggak perawan, sudah melakukan hubungan badan karena zina misalnya. Wasayibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughi, tidak boleh dinikahkan kecuali sudah balig. Kemudian wa idznya dengan izinnya. Ya, sayyib itu yang hilang keperawanannya karena hubungan badan di kubul depan, walaupun apa dalam bentuk yang haram atau makruh, misalnya zina. Maka itu disebut masuk kategori sayyib. Adapun abkar, ya bikr, yang tidak hilang keperawanannya dengan sebab hubungan badan. Kalau seorang perempuan misalnya tercipta ya kondisinya itu tanpa bakaroh istilahnya selaput darah ya, atau hilang itu sobek selaput darahnya tanpa wate, tanpa hubungan badan, bukan sebab hubungan badan tapi misalnya apa ada kecelakaan atau terkena kuatnya darah haid, maka tetap dianggap bikr. Walaupun apa namanya bakarohnya selaput darah sudah robek. Bikr yang gadis ini dinikahkan oleh bapaknya atau kakeknya, ya kemudian ke atas buyut, kalau tidak ada bapak atau bapak tidak punya kelayakan, ya misalnya kelayakan misalnya ya, karena wali harus berakal, nggak boleh gila, misalnya contoh seperti itu. Faedah disunahkan istizan meminta izin pada gadis jika dia mukallaf. Ya, sudah balik berakal. Yang kemudian yang sunnah adalah ya untuk kebaikan si gadis tersebut ya, minta izin agar dia tidak menemui sesuatu yang tidak diinginkan membahayakan dia. Kemudian disunahkan izin itu dengan mengirim walinya mengirim kepadanya. Ya, perempuan-perempuan yang dapat dipercaya. Ini dilihat bagaimana keadaannya. Ya, kalau kemudian ibu ini lebih berat atas hal tersebut. Ya. Itu maksudnya cara meminta izinnya tadi ya. Cara apa? Meminta izin. Nah, ini yang sunnah seperti itu. Melalui perantara wanita-wanita yang dipercaya atau ibunya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kemudian disunahkan menikahkan perempuan yang sudah balik dan dia sampai apa diminta izin. Sah bagi bapak atau kakek. Ya, atau kakek jika bapaknya tidak ada atau tidak ada kelayakan untuk menikahkan perempuan yang gadis tanpa izin perempuan tersebut, yaitu dengan dipaksa. Alasannya apa? Karena wali itu ya wali ya, jadi wali di sini tadi wali itu apa lebih tahu kemaslahatan dari yang di wakilkan yang diwalikan tadi anaknya atau cucunya dan lemah apa pilihannya sendiri, jadi memang dia punya apa punya rasa untuk mengutamakan kemaslahatan anaknya. Terkadang seorang perempuan tuh melihat suatu pada laki-laki yang mengagumkannya. Kan tapi si wali punya pandangan lain. Ini apa? Pandangan lain. Nah, di sini dikhususkan bapak sama kakek itu yang bisa memaksa. Jadi kenapa dibolehkan? Karena tadi ini mereka berdua ini yaitu punya rasa kasih sayang kepada anaknya anak tersebut ya, putri tersebut. Yang pasti kalau ya hukum asalnya melakukan suatu untuk kemaslahatannya, ya. Mungkin nanti sampai misalnya menjerumuskannya ke dalam hal yang tidak diinginkan. Ya kan, tapi ada syaratnya, bolehnya memaksa nikah ya putrinya tersebut ya seorang bapak atau kakek. Syarat sahnya nanti dinikahkan dengan orang yang sekufu, ya sekufu. Bahasa Indonesianya apa? Ya, levelnya mungkin apa sih? Ya sekufu, sekufu itu nanti di akhir ada ya. Ya, diantaranya sekufu itu ada misalnya sama-sama merdeka, ya merdeka dengan budak, ini kan enggak sekufu. Kemudian nasab nanti misalnya ini orang Arab, yang satu Ajam misalnya, atau yang lainnya ya, dia dari sisi nasab. Kemudian dari sisi ifah, dari sisi apa, penjagaan diri, ya dari hal-hal yang dari perbuatan-perbuatan keji, menjaga dirinya. Ya, nanti ini juga ada orang yang ketakwaannya bagus, orang soleh, gitu kan, menjaga diri dari dosa-dosa. Ada yang misalnya apa, yang fasik, ya, nah ini tidak sekufu. Ya, maka harus terpenuhi syaratnya, harus sekufu. Kemudian dari sisi hirfah, pekerjaan. Nah, pekerjaannya. Ya, ada yang pekerjaan itu bersentuhan dengan halal kotor misalnya. Nah, walaupun itu halal ya. Nanti beda dengan pekerjaan yang lebih dari itu. Itu harus sekufu. Kemudian yang kedua, suaminya tidak susah dalam membayar mahar, tidak dalam kondisi sulit untuk membayar mahar, artinya mudah baginya untuk membayar mahar. Kemudian antara dia dengan suami, ya, calon suami, tidak ada apa, adalah permusuhan, baik itu yang zahirah ataupun batinah. Zahirah yang tampak, batinah yang tersembunyi. Ya, itu ada tiga. Kemudian di antara syarat yang lain juga tidak ada permusuhan antara perempuan tersebut dengan apa, si wali, yaitu bapak atau kakek, yang permusuhan yang zahirah. Nah, kalau di sini belum disebutkan ya, di zahirah saja, yang nampak saja. Di Haisyah Bajuri ada disebutkan. Yang nampak berarti dilihat orang itu sudah kelihatan. Dan apakah ada yang seperti ini ya gambarannya? Ya ada saja, bisa juga gitu. Bisa juga. Ya. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak sah akadnya, batil. Memaksa tadi diker tadi ya. Ya. Ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ada syarat bolehnya ikdam. Ikdam itu ya melakukan apa, akadnya. Yang pertama dinikahkan dengan mahar yang standar. Yang kedua dengan kalau uang ya uang yang berlaku di negara tersebut. Kemudian maharnya harus kontan, langsung diberikan selama tidak ada adat yang menyelisih kebiasaan. Misalnya kebiasaannya tidak kontan ya enggak apa-apa. Kemudian ada fuqaha yang lain menambahkan dua syarat, kan, tapi ini dhaif, enggak muktamad. Yang muktamad bukan syarat. Syarat nih, syarat jawaz ikdam, tapi syarat dibolehkannya, ya. Syarat apa? Dibolehkannya. Jadi tadi syarat sah. Nah, kalau enggak terpenuhi, tidak sah. Kalau ini syarat boleh. Ya. syarat kebolehan. Ada dua tambahan, dia tidak dinikahkan pada orang yang memudorotkannya ketika nanti bermuamalah dengannya. Misalnya adalah dengan orang yang buta atau yang tua renta, ini nanti ya repot gitu loh, maksudnya si istri itu bisa repot nanti, susah, bisa memudorotkan. Kemudian tidak sedang dalam menunggu, ada kewajiban untuk nusuk, misalnya akan melakukan ibadah haji. Sang putri tidak sedang apa, ada kewajiban untuk ibadah haji misalnya, sehingga menghalangi itu. Tapi ini bukan syarat yang utama. Nah, kemudian kalau tidak terpenuhi syarat ini, syarat jawaz, maka akadnya tetap sah, tapi berdosa. Akadnya tetap sah dengan mahar yang standar dan diberikan di depan dengan uang yang berlaku di negara tersebut. Ya. Jadi bedanya itu ya, syarat sah sama syarat jawaz. Adapun kalau thayyib ya, janda atau yang sudah tidak perawan, maka harus dengan izin. Izinnya setelah dia balik. Soalnya dia ditalak sebelum balik. Kemudian seorang ingin menikahinya, maka dia menunggu sampai dia balik. Kemudian meminta izin. Dan izinnya dari seorang yang sudah, yang tidak gadis ini adalah dengan perkataan, tidak dengan diam. Ya, karena tidak boleh bagi walinya itu menikahkannya tanpa izinnya. Berbeda dengan zikir tadi, kan boleh ya tadi, tetapi dengan syarat. Ya, kemudian ini membahas kafaah tatimah. Ya. Ya, tadi dalilnya adalah ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha." Saib itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, wal-bikru tustakmar. Ya. Dimintai pertimbangan. Kalau apa? Gadis. Dan izinnya adalah diam. Kalau untuk gadis. Jadi kalau mafhumnya yang saib berarti harus diungkapkan kalau dia setuju. Ya. Saya mengungkapkan, oh ya, iya nikahkanlah misalnya. Kalau diam saja berarti bukan, belum menunjukkan izin. Kemudian kata beliau di sini kafaah itu syarat sah untuk akad nikah, ya. Nanti ada nazam yang menyebutkan tentang kafaah. Maksudnya adalah syarat sah nikah yang ijbar tadi ya. Kafaah itu yang ijbar. Jadi bukan apa? Bukan syarat sah nikah yang biasa, yang normal, bukan ijbar. Ya, kalau yang ini syarat sah ijbar untuk kafaah. Sebagaimana di Hasyiah Basyiri juga disebutkan, bikufin kafaah. Maka beliau mengatakan hadza syaratun min syuruti sihhati nikah ala wajhil ijbar. Nah, nikah untuk yang ijbar ya. Kalau enggak ijbar ya enggak ada syarat ya, di pembahasan sebelumnya sudah. Ya ini beliau mengatakan ini kan kaitannya dengan nikah apa? Yang ijbar tadi. Karena untuk kafaah ini, kafaah yang mukabaroh ini dalam nikah kan bukan syarat sahnya nikah, tapi hanya haknya perempuan dan wali. Maka kalau ini digugurkan ya enggak apa-apa gitu. Karena hak misalnya wali menikahkan perempuan ya, yang tidak sekufu. Nah, perempuan itu ridho, rela ya. Sah kan, pernikahannya sah. Faslun al-muharramatu minan nisa. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Wal muharramatu bin nafsi arba'a asyrata ya. Wanita yang haram dinikahi berdasarkan nas itu ada 14. Sab'un bin nasabi 7 dengan sebab nasab. Guna mereka al-ummu wa in alat, ibu dan ke atas nenek terusnya. Wal bintu wa in safalat, anak perempuan kemudian ke bawah cucu. Wal ukhtu, saudara perempuan. Wal khalatu, bibi dari jalur ibu. Wal amatu, bibi dari jalur bapak. Wa bintul akh, anaknya saudara laki-laki, berarti keponakan. Wa bintul ukht, anak perempuan ya, anak perempuan dari saudara perempuan ya, keponakan dari saudara perempuan. Wasnatani birodo, kemudian ada 2 karena persusuan. Yaitu al-ummu al-murdi'ah, ibu persusuan yang menyusui. Wal-uhtu minarodo'ah, saudari sepersusuan. Wa'arba'un 4 bil-musoharoh, karena pernikahan. Dan 4, umul zawjati, ibunya istri mertua. Warobi batu iza dakhola bil umi, anaknya istri ketika istri tersebut sudah didukul, yaitu sudah jima. Kemudian zaujatul abi, istri dari bapak, ibu tiri. Wa zaujatu al-ibn, istri dari anak. Ya, menantu berarti ya. Istri dia digabungkan, tidak boleh karena digabungkan, yaitu saudara perempuannya istri. Perempuan atau kakak perempuannya istri. Wala yujma'u bainal mar'ati wa amatiha, dan tidak boleh mengumpulkan jadi satu perempuan dan bibinya dari jalur bapak. Wala bainal mar'ati dan perempuan wa kholatiha, dan bibinya adalah jalur ibu, dinikahi semua. Maka ini tidak boleh. Wa yahrumu minar radhi ma yahrumu minan nasab, diharamkan karena persusuan ini apa yang diharamkan karena nasab. Yang pernah karena nasab ya, kekerabatan ada 7, yaitu ibu ke atas ya seperti nenek, kemudian anak kandung ke bawah seperti misalnya apa cucu. Kemudian al-ukhtu, saudara perempuan sekandung, kemudian sebapak, juga seibu. Kholah, bibi dari jalur ibu, artinya bibinya adalah saudara perempuannya ibu. Walaupun dengan perantara seperti kholahnya ya, bibinya ibu. Ya masih jauh, tapi masuk kholah juga. Al-amah, bibi dari jalur bapak, berarti amah ini adalah saudara perempuannya bapak. Walaupun dengan perantara, misalnya bibinya bapak. Kemudian anaknya saudara laki-laki, baik itu sekandung, sebapak atau seibu saudara laki tersebut. Ya ini tadi kan seperti ya saudara laki-laki ya. Kemudian anaknya saudari atau anaknya saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu. Adapun yang karena persusuan al-um al-murdi'ah, ibu yang menyusui. Yaitu dia apa? Ditetapkan dengan sebab apa? Persusuan, maka beliau itu adalah ibumu dengan sebab adanya beberapa persusuan. Dan terwujud atau terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia diposisikan seperti posisi ibu dari jalur nasab dalam keharaman pernikahan. Kemudian saudara perempuan dari jalur karena persusuan. Sama saja apakah persusuannya selesai, yaitu berbarengan dengan saudara tersebut, atau dia lahir duluan, atau lahirnya belakangan. Jadi enggak mesti yang saudara persusuan ini adalah satu masa, ya, satu masa menyusui bareng misalnya. Maka bisa jadi sudah selesai menyusui, kemudian sudah selesai, ya, sudah enggak nyusu, baru lahir saudara persusuannya. Ya. Lahir anaknya ibu yang menyusui, ya. Atau lahir dulu, ya, ini enggak ada masalah. Intinya pokoknya ibunya itu ibu yang melahirkan juga menyusui, ya. Ini jadi saudara persusuan. Maka saudara perempuan persusuan ini diposisikan seperti saudara perempuan dalam nasab, karena nasab. Seperti saudara perempuan dalam nasab. Ya misalnya Zaid nyusu pada seorang ibu perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan Hindun. Nah, Hindun sama Zaid saudara persusuan. Baik itu Hindun lahir duluan atau kemudian menyusu, atau menyusu duluan habis itu melahirkan, atau bareng-bareng menyusunya. Kemudian beliau menyebutkan ada beberapa pengecualian dari kaidah tadi, yahrumu minal rodok, ma yahrumu minal nasab. Diharamkan apa menjadi mahram karena persusuan itu adalah yang menjadi mahram dari karena sebab nasab. Ya ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama tidak menjadi mahram murdi'atu waladi waladika. Ibu perempuan yang menyusui anaknya anakmu, ya berarti ya Pak, cucu, menyusui cucu, ya. Kemudian tidak menjadi haram ibu yang menyusui anakmu, ya. Kalau ini apa, ibunya, ya, ibunya dari perempuan yang menyusui anakmu atau anaknya. Di ibunya perempuan kalau ini ya. Kalau yang pertama tadi kan perempuannya menyusui cucu kita berarti ya. Anaknya anak. Ya. Ini enggak jadi mahram untuk kita. Ibu tadi persusuan tadi. Ibu yang menyusui tadi. Kemudian ini ibunya dari perempuan yang menyusui anak kita. Ibunya ataupun anaknya. Anaknya perempuan yang menyusui tadi. Ada perempuan menyusui anak kita. Kemudian ibunya perempuan itu bukan mahram kita. Atau anaknya perempuan tadi. Wala bintaha. Kemudian yang nomor 4 tidak menjadi mahram, yaitu ukhtu akhika, saudara perempuan dari saudara laki-lakimu, dari jalur nasab atau rodok suan. Gimana ini? Saudara tidak menjadi haram, ya, tidak menjadi mahram, saudaranya perempuan dari saudaramu. Ya. Nah ini di sini maksudnya adalah ya apa? Tidak ada hubungan orang tua aslinya ya. Tidak ada hubungan orang tua. Jadi misalnya Zaid misalnya punya saudara. Zaid punya saudara sebapak ya. Namanya Amr. Jadi Zaid itu punya saudara sebapak. Ya. Namanya Amr. Saudara sebab tersebut. Berarti Amr sama Zaid bapaknya sama, ibunya beda. Nah, Zaid punya saudara perempuan ya, seibu sama Zaid. Berarti ibunya Zaid ya, saudara perempuan Zaid namanya Hindun misalnya. Seibu berarti ibunya Zaid sama dengan ibunya Hindun. Bapaknya beda. Nah, Amr sama Hindun ini bukan mahram, maksudnya gitu. Karena bapaknya Amr itu beda dengan bapaknya Hindun, ya kan? Bapaknya Amr sama dengan bapaknya Zaid, beda sama bapaknya Hindun. Kemudian ibunya Amr juga beda dengan ibunya Hindun. Tapi ibunya Hindun sama dengan ibunya Zaid. Ya, kalau digambar kira-kira seperti itu kalau misalnya antum mau menggambar, ya. Ini Zaid punya saudara sebapak, saudara laki ini sebapak. Tapi Zaid punya saudara perempuan seibu. Nah ini antara saudaranya Zaid sebapak sama saudari seibu tadi, nah ini tidak menjadi apa mahram. Bisa juga dari karena persusuan, ya sama tadi, cuman dari persusuan ya, misalnya. Perempuan menyusui Zaid juga menyusui perempuan kecil yang ajnabi. Nah, nanti kan dari persusuan. Jadi sama nanti tinggal apa? Saudaranya Zaid yang sebapak ya bisa menikahi saudari bisa menikahi tadi yang dia seibu sama Zaid yang apa? Disusui tadi. Allah alam bisawab. Kemudian karena sebab pernikahan yaitu yang pertama ummu zaujah ibunya istri yaitu mertua. Demikian juga nenek dari jalur bapak atau jalur ibu. Sama saja apakah dia istri tersebut sudah didukul yaitu sudah jima dengan suami atau enggak ataupun belum. Pokoknya selama sudah akad selesai, ya seorang suami sudah akad nikah sama perempuan menjadi istrinya, maka otomatis ibunya ya akan apa menjadi mahramnya. Jadi nikahi anak, maka ibu-ibunya ummahat ke atas nanti dia apa jadi mahram. Dan ini takbit ya mahramnya. Terusnya. Rabibah yaitu apa itu Rabibah? Bintu zaujah. Anaknya istri. Wa banatuha dan anak-anaknya. Kemudian anaknya anak perempuan dari anaknya istri. Jadi ke bawah. Ya, intinya perempuan-perempuan anak ke bawah. Ya, kalau ini disyaratkan dukhul dulu istrinya itu di suami telah melakukan hubungan suami istri. Bersama istri maka maka nanti anaknya anak perempuannya menjadi mahram baginya. Zaid nikah sama Hindun. Hindun sudah punya anak perempuan. Anak perempuan ini namanya Rabibah kan. Kalau nanti Zaid sudah jima dengan Hindun maka anak perempuan tadi Rabibah tadi anaknya Hindun maka dia menjadi mahram. Syaratnya harus diduhul dulu. Kemudian zaujatul ab, ini ibu tiri. Istrinya bapak. Ya. Allah SWT berfirman, wala tangkihu manakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi yang dinikahi oleh bapak kalian. Perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapak kalian. Kemudian zaujatul ibn wa ilam yadkhul. Ya, istri dari anak. Istri dari anak berarti apa? Menantu walaupun belum dijimat, ya. Faedah semua orang yang menjimat perempuan dengan sebab milkul yamin, ya, kepemilikan budak atau dengan nikah dengan subhah, nah, maka haram menikahi ibu-ibunya atau anak-anaknya. Juga haram dia atas bapak-bapak atau anak-anak dari orang yang menjima tersebut. Jenis-jenis wanita yang diharamkan dinikahi. Yang pertama, muharramat ala ta'bid, yang selamanya. Itu yang dibahas di tadi, yang mahram karena nasab dan persetubuhan dan pernikahan. Kemudian mahram ala ta'qid, hanya temporary saja, sementara, yaitu haram karena ada sebab yang menghalanginya. Sebab yang menghalangi untuk bisa menikahinya. Maka jika sudah hilang sebabnya, maka boleh dinikahi. Ini haram dinikahi hanya sementara, karena ada satu sebab. Yaitu yang pertama, mengumpulkan, menggabungkan antara perempuan, istri kita dengan saudara perempuannya. Sama saja apakah saudara perempuan itu sekandung, sebapak, ataupun seibu, ataupun saudara sepersusuan. Maka misalnya kita menikahi seorang perempuan, kemudian dia punya adik perempuan atau kakak perempuan. Jadi itu saudara perempuannya, maka tidak boleh juga dinikahi. Maka boleh dinikahi kalau kita sudah tidak punya hubungan suami istri dengan istri kita. Jadi kan sementara, enggak terus. Kemudian mengumpulkan, menggabungkan antara istri atau perempuan dengan bibinya, baik dari jalur bapak, dari jalur ibu. Kemudian jika seorang laki-laki akad nikah dengan seorang perempuan, kemudian habis itu dia akad nikah dengan bibinya, maka yang kedua batal. Yang kedua batal. Kemudian kalau kita nggak mengetahui yang pertama yang mana, dia nggak tahu. Yang pertama yang mana, maka di sini disebutkan dua-duanya batal akadnya. Kemudian jika seorang istri ditala, maka tidak boleh langsung misalnya menikahi saudara perempuannya atau bibinya, khola dari bibi dari jalur ibu ataupun amah dari jalur bapak, kecuali setelah selesai masa iddah. Artinya kalau masih dalam masa iddah masih terikat. Jadi nanti kalau sudah selesai masa iddah putus, ya tidak ada hubungan suami istri, maka nanti boleh menikahi misalnya adik perempuannya, kakak perempuannya atau bibinya. Al-uyubu alati tarutu al-mar'ah, tuturatu al-mar'ah. Ya, aib-aib ya. Yang dengannya itu nanti perempuan bisa ditolak. Artinya bisa dibatalkan apa? Pernikahannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa turatu al-mar'atu bi khamsati uyubin. Perempuan itu ditolak, artinya pernikahannya dibatalkan, bisa dibatalkan dengan sebab salah satu dari lima aib. Bil junun gila, wal juzam kusta, wal baros belang, vitiligo, ya istilahnya itu. War rotqi, rotaqi. Kemudian wal koron. Uyrodu arojulu bihom sati uyub. Kemudian lagi juga ditolak, artinya nanti dibatalkan. Dengan lima sebab pula. Wil junun gila, wal juzam kusta, wal baros bilang atau vitiligo, wal jab. Ya. Wal jab terputusnya, terpotongnya, terputusnya zakar, kemaluan, dan wal aunah, impotensi. Jika seorang telah akad nikah, ya, menikahi seorang perempuan dan ditemukan pada diri perempuan tersebut sebagian penyakit, ya, cacat, maka si laki-laki mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan. Ini hak, ya. Ini hak yang boleh dilakukan, boleh enggak, boleh diambil, boleh tidak. Jika nanti dibatalkan akadnya sebelum duhul, sebelum jima, maka perempuan tidak punya hak untuk menerima mahar karena belum duhul. Adapun jika fasohnya pembatalan ini dilakukan setelah duhul, setelah jima, maka perempuan mendapatkan mahar standar. Adapun jika aibnya itu terjadi setelah duhul, maka dia mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Karena mahar tersebut telah jadi permanen sebelum ada sebab khiyar. Khiyar maksud khiyar untuk membatalkan, ya. Jadi kan suami itu punya hak untuk membatalkan tadi. Maka tidak berubah. Ya, kemudian yang dimaksud dengan aib-aib tadi adalah yang pertama junun gila, walaupun terputus-putus gilanya, ya, tidak terus-menerus. Kemudian yang kedua juzam, yaitu penyakit yang nanti kulitnya memerah, kemudian menghitam, kemudian terpotong-potong berjatuhan, ya, kulitnya kusta semuanya. Penyakit kusta. Kemudian baros-baros ini vitiligo, jadi belang-belang putih pada kulit. Ya. Dia ada belang putih di kulit. Seperti pigmennya hilang atau bagaimana itu yang dia. Ya, nanti dicek aja di internet ada baros itu seperti apa. Ya. Kalau ingin lihat gambarnya, jadi belang-belang putih. Ya, yang di sini disebutkan urat darahnya tidak ada sehingga menghilang atau bagaimana, atau pigmen atau seperti apa, jika dia di garuk itu tidak memerah. Kemudian rotak itu tertutup farji perempuan, kubulnya tertutup dengan daging sehingga tidak bisa didukul, tidak bisa jimat. Koron tertutupnya parti sama tapi dengan tulang. Adapun laki-laki itu diantara naiknya yang bisa nanti dituntut dibatalkan pernikahan sebab itu sama tadi gila, kemudian ya kuspa, juzam, baros, sok belang, kemudian aljab. Jab di sini adalah terpotongnya semua zakar, kemaluan, tapi buah pelirnya masih ada. Dua buah pelirnya masih ada. Atau tidak tersisa seukuran kepala zakar. Al-unah itu lemah untuk jima atau lemah syahwat atau impoten, ya. Ini nanti ditetapkan dengan pengakuan dari seorang suami tersebut. Atau sumpah dari istri. Nah, kalau untuk ini tadi harus diangkat ke hakim ya. Ya nanti fasenya itu tadi. Maka tidak sah kalau misalnya hanya secara sukarela saja. Ya harus disampaikan ke hakim, dibawa ke pengadilan. Nah, mengenai potensi, setelah nanti di perkaranya disampaikan ke qadhi, maka nanti diberi waktu setahun. Ya, sejak terjadinya munculnya penyakit tersebut, kelainan tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka nanti bisa jadi di semasa setahun tadi sudah hilang apa penyakitnya. Kemudian khiyar, tadi kan ada khiyar untuk pilihan untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan sebab adanya aib-aib tersebut, ini harus dilakukan segera alal faur. Maka kalau terlihat aibnya, kemudian rela maksudnya ya menerima gitu si suami atau istri, habis itu dia menginginkan fase, maka tidak sah dan nggak boleh. Dia ada aibnya kok masih dijalani biasa, habis itu dia minta fase, maka tidak sah. Kalau suami istri ini ya rela ya hidup dengan keadaan tersebut dengan adanya aib itu, maka tidak ada masalah, tidak ada kewajiban apapun pada keduanya ya. Misalnya ada aib ya sudah diterima saja ya, nggak mau cari yang lain, nggak minta pembatalan ya, dijalani kehidupannya seperti itu misalnya, maka tidak mengapa. Jika pernikahan batal gara-gara ridah murtad suami atau istri setelah adanya jima, maka wajib diberi, istri wajib diberi mahar yang standar. Adapun jika suami mandul, ya ada yang mandul lah gitu, maka ini tidak teranggap aib untuk sebagai dasar membatalkan akad nikah. Jadi di sini nggak ada ya. Jadi kan tadi ini kan zahirnya kan dibatasi. Jadi aib ini kapan boleh membatalkan akad nikah? Aibnya yang seperti ini. Sehingga aibnya kalau nggak seperti ini, maka tidak ada hak khiyar untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Contohnya di sini mandul tidak termasuk apa? Tidak teranggap aib yang bisa menyebabkan pengajuan pembatalan akad nikah. Atau aib-aib yang lain. Ya Allah alam, kalau misalnya dikiaskan dan lain sebagainya, ya belum tahu ya. Kalau kusta nanti dikiaskan ke apa, misalnya seperti itu, ke penyakit apa, baros, ke apa nanti. Nah kalau yang jelas kan tadi misalnya tertutup kemaluannya jelas, ya. Kemudian terpotong kemaluannya, kemudian impotensi ini memang ya jelas ini apa, berkaitan langsung dengan apa tujuan pernikahan. Kan, tapi kalau yang kusta kemudian baros ini apakah bisa nanti apa dikiaskan ke penyakit lain yang seperti apa? Ini Allah alam belum tahu, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, sementara itu dulu yang bisa kita pelajari. Mari kita lanjutkan. Cukup ya, sudah 4 lembar. Ya, kalau istiqomah 4 lembar nanti insya Allah bisa selesai. Ya. Semoga bisa lancar. Ya demikian, ya, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan, ya, walaupun nanti belum tentu dijawab, dan kalau dijawab pun ya bisa jadi belum memuaskan dan sebagainya, didiskusikan, terus, silahkan ya. Jadi kalau belajar itu memang butuh diskusi, butuh tanya jawab, dimurojaah ya. Ya. Karena kalau sekedar hadir, ya ini nanti membekasnya lama ya, kalau nggak diulang-ulang, kemudian nggak dimurojaah, bahkan tidak ada diskusi, kemudian dirujuk ke kitab lain, dibaca kembali ibarahnya seperti apa, nah, ini nanti kurang membekas ya, kurang apa membekas ya, apalagi dengan apa kegiatan yang padat seperti ini setiap hari terus ya, bisa jadi bosan dan lain sebagainya ya. Ya, silahkan di ikhtiari sendiri-sendiri masing-masing apa yang sudah kita pelajari ini, yang sudah sampai pertemuan keberapa ini sudah lumayan banyak, nanti harus punya strategi kalau ingin mencapai hasil itu, harus punya strategi ya, semuanya sudah tahu insya Allah, maksudnya di bab apapun juga ya, ilmu dunia pun juga gitu. Nah, ini belajar juga sama, jadi bagaimana kita memikirkan strategi biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, biar nanti pahamnya itu bisa bagus, kuat memahamannya, gampang ingat. Itu bagaimana caranya? Ya kita harus berusaha. Kalau cuma sekedar selesai begini nanti kemudian nggak tindak lanjuti, ya sudah pernah anak katakan itu nanti sangat rawan lupa, ya. Karena banyak sekali ya masalahnya kan banyak sekali seperti itu. Yang ngajar aja sudah itu kadang lupa ya, nah, sudah belajar lama dan ngajar kadang juga lupa. Nah, ini sebab ini seperti ini enggak sebentar ingat dulu, karena banyak sekali masalahnya, benar-benar banyak ya di fikih madzhab ini banyak. Nah ini pun baru kitab dasar ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.